بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها الناس Ikhwati fi din, akramani wa akramakumullah. Saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah ta'ala senantiasa membimbing kita dengan petunjuknya untuk kita senantiasa beriman, untuk senantiasa kita berjalan di atas Islam. Dan Allah senantiasa memberikan karunia dan nikmatnya sehingga kita terjaga dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua nikmat Allah yang besar. Dan ihwati fillah akramani wa akramakumullah, dalam kesempatan ini insyaAllah akan kita coba untuk mengkaji satu pembahasan berkenaan dengan huru hara yang terjadi menjelang hari kiamat, ketika hari kiamat, juga sesudahnya. Karena sungguh hadirinya dimuliakan Allah, betapa mengerikan keadaan, kejadian-kejadian menjelang datangnya hari kiamat, yang hari kiamat itu tidak datang serta-merta, melainkan sudah ada tanda-tanda duluan memberikan kabar, memberi rambu-rambu kepada kita betapa dekatnya hari kiamat itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan, iqtarabatis sya'ah wan saqqal qamar, betapa dekat hari kiamat, bulan pun telah terbelah dua. Kapan kejadian ini? Apakah baru kemarin? Ternyata ketika awal diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kaumnya dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka meminta bukti kebenaran Nabi sebagai utusan Allah. Dan kemudian Nabi pun dengan izin Allah Ta'ala memerintahkan ya, untuk menunjukkan keagungannya. Bulan kemudian dibelah menjadi dua bagian. Ini kejadian sudah lama. Dan Allah katakan ini tanda dekatnya hari kiamat. Belum lagi beliau SAW menyatakan di antara kiamat dengan diutusnya Nabi itu hanya seperti ini jaraknya. Begitu pendeknya jarak ini, seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini, ikhwan. Dan ternyata hadirinya dimuliakan Allah, semakin mendekat hari kiamat, keadaan zaman itu bukan semakin membaik, melainkan keadaan zaman itu semakin memburuk dan bertambah buruk. Coba kita perhatikan hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita. Beliau sebutkan, haddatsana Muhammad ibn Yusuf, haddatsana Sufyan an Zubair bin Adi, qala ataina Anas ibn Malik, faqashawna ilayhi ma naqa min al-hajjaj, faqala isbiru, fa'innahu la yati alaykum zaman, illa alladhi ba'dahu sharrun minhu, hatta talqaw rabbakum, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wa sallam. Diceritakan dari Zubair ibn Adi, dia menuturkan, kami mendatangi Anas ibn Malik mengadukan kepadanya tentang perihal kekejaman yang dilakukan Hajjaj ibn Yusuf, penguasa yang amat kejam. Maka apa jawab Ibnu Umar? Jawab Anas ibni Malik. Beliau menuturkan, isbiru, kalian bersabarlah. Fa innahu la ya'ti alaikum zaman, karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian zaman kecuali yang datang sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya, sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Yang demikian aku mendengarnya dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan iwati fil anzani Allah wa iyyakum. Demikiannya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut ini kita akan lihat apa yang diucapkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam An-Nihayah tentang fitnah-fitnah yang terjadi dan juga keguncangan-keguncangan yang terjadi di akhir zaman. Beliau rahimahullah menuturkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan terjadi hari kiamat sehingga dua kelompok besar saling berperang. Terjadi di antara dua kelompok itu peperangan yang amat dahsyat, yang mana dua-duanya seruannya sama. Ikhwati fillah anzanallahu wa iyyakum. Dua-dua mengaku muslim. Ini seperti yang kita saksikan. Wallahu a'lam bishawab, apakah ini yang terjadi sekarang atau akan terjadi lagi yang berikutnya, sebagaimana yang terjadi di Irak dan Syria ketika kelompok ISIS mereka itu menjalankan aksinya, dan di sana juga ada Jabhatun Nusrah. Yang kedua kelompok ini saling bertikai, satu berteriak Allahu Akbar dengan menghunuskan senjata pada yang lainnya, sama satu juga berteriak Allahu Akbar. Nas'alullah salam al-afiyah. Perhatikan hadirin, ataukah akan terjadi lagi kelompok muslim besar yang mereka berperang kedua-duanya sama-sama dakwanya, pengakuannya. Kemudian beliau menyampaikan, wa hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaj'umu annahu rasulullah. Dan tidaklah terjadi hari kiamat sehingga bangkit dajjal-dajjal yang banyak, 30 mereka semua pendusta, mendekati angka 30 atau kurang lebih 30. Kulluhum yaj'umu annahu rasulullah. Semua mengaku bahwa mereka adalah rasul Allah. Kemudian wa hatta yubadul ilmu, dan tidaklah terjadi hari kiamat sehingga Allah mencabut ilmu. Dalam hadis yang lain, Allah mengangkat ilmu. Wa taksurul zalazil, dan banyak terjadi keguncangan-keguncangan. Wa yataqarabuz zaman, dan tidaklah terjadi hari kiamat sehingga zaman terasa begitu dekat. Wa tazharul fitan, dan banyak terjadi di mana-mana fitnah yang dahsyat. Wa yaksurul haraj, dan terjadi banyak al-haraj. Wa huwa al-qatlu, yaitu pembunuhan-pembunuhan, pembantaian-pembantaian. Wa hatta yaksuru fikumul mal, dan tidaklah terjadi hari kiamat sehingga banyak di tengah-tengah kalian harta benda melimpah. Fayafidha hatta yuhimu rabbul mal, melimpah harta begitu banyak sampai-sampai orang-orang yang memiliki harta mereka itu terus mencari, may yaqbalu sadaqatahu, siapakah gerangan orang yang akan menerima sedekahnya. Wa hatta ya'ridu alaihi fayakun, alladhi ya'ridu alaihi la arbali bih, sampai orang yang membawa harta ini menawarkan harta yang akan disedekahkannya, namun setiap kali dijumpai orang yang ditawarkan kepadanya sedekahnya, orang itu pun menjawab, aku tidak butuh, aku sendiri akan bersedekah entah ke siapa ku berikan. Lihat hadirin, kalau di zaman ini mungkin kita bilang belum, ya masih ada nggak orang yang minta dikasih sedekah terima? Masih banyak, ya. Tapi nanti akan terjadi harta benda melimpah sampai-sampai orang bingung kemana sedekah hendak diberikan. Dan beliau mengatakan tidaklah terjadi hari kiamat hatta yatatawalan nasu fil bunyan, sampai manusia itu berlomba-lomba dalam membangun rumahnya, dalam meninggikan bangunan. Wa hatta yamurru rajul biqabril rajul, dan tidaklah terjadi hari kiamat sehingga seorang yang melewati kuburan dia merasa cemburu dengan yang ada dalam kubur itu. Fayaqul, dan dia mengatakan, ya laitani makanahu, duhai seandainya akulah yang menjadi mayat dalam kubur ini. Karena dahsyatnya fitnah sampai-sampai dia ya mengatakan, seandainya akulah orang yang ada dalam kubur ini. Kalau dia telah mati tidak mendapatkan fitnah itu, dia mengalami itu lebih baik. Kemudian beliau mengatakan, wa hatta tad'u samsu min maghribiha, dan tidaklah terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Di mana itu? Di sebelah ufuk barat. فإذا طلعت ورأى الناس يعني آمنوا أجمعون. Kemudian ketika terbit matahari dari tempat terbenamnya, seluruh manusia pun melihat. Melihat kenyataan yang mereka saksikan, di mana matahari benar-benar terbit dari tempat terbenamnya, yakni di barat. Maka mereka semua beriman. Fadzalika hina, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi ketika apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an ini terjadi. Allah Ta'ala katakan dalam firman-Nya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari itu tidaklah akan bermanfaat keimanan satu jiwa, keimanan seseorang yang ia belum beriman sebelumnya, atau dia sebelumnya belum melakukan kebaikan dalam imannya. Ini akhir, akhir dari tanda-tanda hari kiamat. Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Dan itu adalah tanda pintu tobat Allah telah menutup. Dan seluruh manusia sadar bahwa itu adalah saat akhir. Hari menjelang datangnya hari kiamat. Semua mereka beriman. Namun sungguh, iman yang mereka beriman ketika itu tidak manfaat. Tidak menjadikan mereka itu beriman. Karenanya ikhwati fillah akramani wa akramakumullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, bertaubatlah sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Karena beliau katakan, innallaha yaqbalu taubah hatta yad'u samsu min maghribiha. Allah akan terus menerima taubat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kalau sudah itu terjadi, orang yang baru bertaubat, Allah tidak terima lagi taubatnya. Kemudian beliau menyebutkan, wala taqumanna as-sa'ah wa qad nasara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabayani wala yutawyanihi. Kata Rasulullah SAW, dan benar-benar terjadi hari kiamat. Sungguh ketika itu, dua orang yang telah membentangkan jualannya, pakaian yang dijualnya, dia telah buka, dia telah dasarkan, dia telah mulai menata, mengatur jualannya. Nah, dan dia belum sempat untuk kembali melipatnya, baru dibuka. Belum sempat dia menjual, belum sempat dia lipat. Kiamat terjadi. Wala taqumu as-sa'ah wa ansarafa ar-rajul bila balighatihi fala yad'amhu. Dan benar-benar kiamat terjadi ketika seorang memerah susu kambingnya, belum sempat dia meminumnya. Wala taqumu as-sa'ah wa qad rafa'a qalatahu ila fihi fala yad'amuha. Benar-benar terjadi hari kiamat dalam keadaan manusia itu mau makan, tangan sudah ambil makanan, belum sampai ini di mulutnya, kiamat terjadi. Lalu apa yang mereka lakukan hadirin? Subhanallah, tidak sampai tangan memasukkan makanan ke mulutnya, dia tinggalkan itu makanannya. Karena betapa dahsyatnya kiamat itu keguncangannya. Karena ikhwati fillah akramani wa akramakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam suratul Hajj, Allah katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sungguh, keguncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat sangat dahsyat. Keguncangan hari kiamat adalah sesuatu yang amat sangat besar. Ini gempa, tapi bukan gempa biasa. Sampai-sampai ya, badan meteorologi itu tidak bisa mendeteksi berapa skala Richter. Bayangkan yang Allah katakan dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat sangat dahsyat, sampai Allah katakan wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan seluruh apa yang dikandungnya. Apa yang dikandung bumi, ikhwah? Yang dikandung bumi apa di dalamnya? Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ini adalah berita. Berita tentang hari kiamat. Dan Allah katakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kalian tahu apa itu hari kiamat? Allah menggambarkan yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsuut. Ya, ketika itu manusia seperti belalang yang berhamburan. Kalau antum tahu petani, ya, ketika bikin tebar padi itu dalam benih yang akan ditanam, biasanya kan dibikin bedeng dulu. Ketika belalang itu menyerang, hama belalang itu yang luar biasa banyaknya, begitu kita berjalan di tengah-tengah tanaman itu, jambur seperti itu. Menggambarkan betapa manusia itu tak tahu arah, kemana mereka menyelamatkan diri. Dan Allah katakan wa takunul jibalu kal'ihnil mabsus. Ya, kalian lihat gunung-gunung itu seperti apa? Kapas yang dia berhamburan. Ya. Sedangkan manusia apa? Kalfarosh, seperti belalang. Ya. Mabsus yang berhamburan, sedangkan gunung-gunung ya seperti kal'ihnil manfus, seperti kapas ketika kita tiup. Kapas yang halus lembut ditiup angin kencang ya, dia akan brodoli gitu ya. Apa bahasanya? Gunung itu brodoli, ikhwan. Kayak gunung meletus. Pernah enggak gunung meletus enggak? Enggak pernah toh? Sama. Ya, karena kita lari mau lihat gimana, lari kita. Gunung meletus kok lihat, yo mati kayak Mbah Marijan. Gunung meletus kok ditantang. Apa-apa leh, minggir. Yo kena lele. Itulah lahar panas. Maka iwa barakallahu fikum. Itu penggambar dari Allah. Gunung keluar semua isinya. Sehingga kata Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqalaha. Karena sangat dahsyatnya guncangan itu, manusia bertanya, ya, wa qala al-insanu ma laha, kenapa ini bumi? Padahal buminya yang ngomong, bi anna rabbaka awha laha, Rabbmu yang telah memerintahkan ini. Sudah. Kemana kita cari selamat? Lihat hadirin, sampai-sampai kata Allah Ta'ala, sangat dahsyatnya guncangan hari kiamat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardu'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah sampaikan hari itu engkau menyaksikan ya orang-orang yang menyusui mereka melempar bayi-bayi yang disusuinya. Dan kau menyaksikan wanita-wanita hamil gugur kandungannya. Dan kau menyaksikan manusia semua mabuk. Wa ma hum bisyukara, padahal mereka sebenarnya tidaklah mabuk. Akan tetapi kata Allah Ta'ala, karena dahsyatnya keguncangan yang terjadi pada hari itu. Ikhwati fillah na'azzanallahu iyyakum, para ulama dalam perkara ini berselisih tentang waktu keguncangan ini terjadi. Apakah setelah manusia bangkit dari kubur mereka di hari ketika mereka dikumpulkan ke tempat ya mereka dikumpulkan bangkit dari kuburnya, Ataukah itu terjadi keguncangan sebelum terjadinya manusia bangkit dari kuburnya? Ya, ini menjelang kiamat itu terjadi. Maka dikatakan jamaah dari kalangan ilm, hadil zalzalah kainatun fi akhir umrid dunya. Keguncangan ini terjadi pada akhir umur dunia ini. Wa awwali ahwalis sa'ah, dan awal terjadinya hari kiamat. Yang berpendapat ini adalah Al-Qamah, Imam Asy-Sya'bi, Ibrahim dan Ubaid bin Umair, dan Ibnu Jurayj. Bila berpendapat bahwa ini menjelang hari kiamat, guncang bumi dan guncangan yang dahsyat. Sehingga sebagaimana Allah katakan, fafaja'a man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah. Semua hancur binasa, yang di langit, yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya fil 'azanallahu iyyakum, bagaimana tidak binasa? Seperti yang antum saksikan, idza syama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Bayangkan kalau langit sudah Allah gulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan, mau lari kemana kita kiranya? Bintang itu berapa buah yang di langit ikhwan? Bisa dihitung enggak? Tidak. Tidak bisa dihitung karena sedikit atau karena banyak. Saking banyaknya enggak bisa dihitung. Masya Allah. Nah kalau hujan bintang, apa yang terjadi bumi ini? Ini ya, menjelang hari kiamat. Kalau hujan bintang, apa yang terjadi pada bumi ini ikhwan? Bayangkan, kalau kita merenungkan malam hari lihat ke langit, masya Allah ikhwan. Dan itu, ketika bintang yang paling kecil nampak dengan mata kita, kemudian diteropong dengan teropong bintang, ternyata di balik bintang yang satu ini ada gugusan bintang yang seperti bintang di langit yang kita lihat. Ya, ini kalau teropong yang di Indonesia, Bandung. Kemudian diteropong lagi dengan yang lebih besar yang ada di luar negeri. Ternyata dari yang diambil teropong yang kecil ini, diteropong lagi di belakangnya seperti itu lagi. Masya Allah. Ternyata bintang tidak bisa dihitung oleh kita manusia. Nah, kiranya kalau satu saja jatuh ke bumi ini, buminya jadi subur atau angus? Ya ikhwah. Panasnya itu bumi hancur, angus. Konon pernah di Siberia itu, yang katanya bintang itu ada yang patah sedikit, jatuh dan masuk ke bumi, kedalaman berapa kilometer, berapa ratus meter itu, dan radius sekelilingnya sekian kilometer semua kering, tidak ada tumbuh apa-apa, kering, tidak ada kehidupan. Nah ini kalau bintang semua berjatuhan ya ikhwah, panen. Hah? Oh, panen bintang. Tempelkan di pundak banyak-banyak. Jangan rebutan. Begitu. Masya Allah. Jangan berpikir yang begitu. Orang enggak berpikir. Ya, enggak berpikir yang itu lagi. Semua manusia lari berhamburan. Seperti belalang berhamburan. Entah mau lari kemana. Ya. Waspada ya, ini guncangan saat terjadi hari kiamat. Ada pula disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari tentang firman Allah Ta'ala ini, wa taran nasa sukara, dan manusia itu nampak mabuk mereka. Mereka bukan karena mabuk minuman, tapi mereka mabukan dahsyatnya guncangan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا ربي وما بعث النار Qala min kuli alfin urahu qal tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in. Fahina idin tad'u alhamilu hamlaha wa yasibul walid wa tarannasa sukara wa mahum bisukara walakinna azaballahi syadid. Fashaqa dhalika ala nas hatta taghayyarat wujuhuhum. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Ya'juj wa Ma'juj 999 wa minkum wahidun wa antum fin nasi kasyarati sauda fi jambi saril abyad aw kasatil bayda fi jambi saril aswad wa inni la arju an takunu rubu ahli al-jannah faqabbarna summa qala sulusa ahli al-jannah faqabbarna summa qala syatra ahli jannah faqabbarna. Dari hadis Imam Al-Bukhari, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan, telah bersabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat, wahai Adam. Adam menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Maka diseru dengan suara yang keras, Inna Allah ya'muruka, sungguh Allah memerintahkanmu ya Adam, agar kau keluarkan dari keturunanmu untuk dikirim ke neraka. Nabi Adam bertanya, ya Rabbi, berapakah yang harus dikirim ke neraka? Dijawab, setiap 1999 orang di neraka. Banyak sedikit. Setiap seribunya 999. Sisa berapa? Satu orang. Nas'alullah salam al-afiyah. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, fahina idin tada'ul hamilu hamlaha. Ketika hari itulah orang yang hamil menggugur kandungannya. Ya. Dan kau lihat manusia itu mabuk. Padahal mereka tidak mabuk. Akan tapi azab Allah amat dahsyat. Kemudian ketika itu para sahabat mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW, lemas mereka. Sedih luar biasa mereka. Ya. Sehingga nampak sesak dada mereka. Bagaimana kita akan bisa termasuk golongan yang selamat? Berubah wajah mereka seketika. Maka Nabiullah Muhammad SAW kemudian beliau bersabda. Beliau menghabarkan dari Ya'juj dan Ma'juj itu 999 dari golongannya Ya'juj dan Ma'juj, dan di antara kalian itu yang satu. Kalian wahai kaum muslimin, ya ahlus sunnah, kalian itu di tengah-tengah manusia ini seperti sehelai bulu hitam pada seekor sapi yang putih. Berapa bandingnya ikhwah? Pernah hitung bulu sapi? Berapa helai bulu sapi? Tidak mampu kita hitung. Ingat, mampu enggak kita menghitung bulu sapi berapa helai? Ngitung bulu sapi aja enggak mampu, mau hitung nikmat Allah. Lebih banyak dari itu. Enggak mungkin kita mampu. Perhatikan ini, wah. Kalian seperti satu helai bulu yang hitam pada seekor sapi yang putih. Atau seperti sehelai bulu putih pada seekor sapi yang hitam. Dan sungguh aku berharap kepada Allah agar kalian menjadi seperempat penduduk surga. Atau seperempat penduduk surga adalah kalian. Kami pun bertakbir. Allahu Akbar. Kemudian beliau bersabda, aku berharap semoga sepertiga penduduk surga itu kalian. Mereka bertakbir. Kemudian beliau bersabda, aku berharap semoga separuh penduduk surga dari kalian. Kami bertakbir. Nah, ihwabillah barakallahu fikum. Ini hadis pertama. Dan mirip dengan hadis ini, pada hadis berikut, juga dalam Sahih Imam Bukhari, beliau menyebutkan, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat sesuatu yang amat sangat dahsyat. Haddatsani Yusuf ibn Musa, haddatsana Jarir anil A'mash, an Abi Salih, an Abi Sa'id. Naam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaqulullah ya Adam fa yaqulu labbaik wa sa'daik. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Adam, Adam menjawab labbaik wa sa'daik. Wal khairu fi yadayka. Qala yaqul akhrij ba'san nar. Qala wa ba'sun nar. Qala min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in. Fadhalika hina yashibul saghir. Wa tad'u kulla dhati hamlin hamlaha. Wa tara nasa sukara. Wa mahum bisukara. Walakinna adaballahi syadid. Beliau menyebutkan, ya, Allah memanggil Adam. Adam menjawab, labbaika wa sa'daika wal khair biyadik fi yadaika. Akhrij ba'san nar. Keluarkan orang-orang yang akan dikirim ke neraka. Nabi Adam menjawab, berapa yang kukirim ya Allah? Dinyatakan setiap 1999 orang. Dan itu adalah hari ketika menjadi beruban anak yang kecil. Hari ketika itu orang-orang hamil gugur kandungannya. Kau lihat manusia mabuk dan mereka tidak mabuk akan lebih azab Allah sangat dahsyat. Maka fastadja dzalika alaihi menjadi susah, sedih para sahabat ketika itu. Faqala Rasulullah SAW. Ya, mereka berkata, ya Rasulullah, ayyuna dzalika rajul? Ya, artinya bagaimana kita selamat? Kemudian Nabi Matan, abshiru, kalian gembiralah. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Kalian bergembiralah. Sungguh dari Ya'juj dan Ma'juj 1000, wa minkum rajul. Dari kalian satu. Berarti yang satu itu kita. Mukmini. Kemudian hadirnya dimuliakan Allah. Seperti itu selanjutnya beliau menghabarkan kepada kita. Dan ya fil azan ya Allah wa iyyakum, seperti yang kita dengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal apa yang terjadi menjelang datangnya hari kiamat, keguncangan yang ada bukan hanya bumi ini yang hancur, namun muncul berbagai macam kejadian-kejadian yang sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, ya taqarabuz zaman yanqusul amal yulqasuh tadhharul fitan yaksurul haraj. Qalu ya Rasulullah ay ma huwa? Qal al-qatlu al-qatlu. Rasulullah SAW menyebutkan zaman itu terasa semakin dekat, ya, semakin mendekat zaman. Yanqusul amal, dan semakin sedikit amal soleh, semakin berkurang amalan-amalan soleh. Yulqasuha, merajalela kebakhilan di mana-mana. Muncul penyakit bakhil menghinggapi hampir setiap manusia. Dan muncul berbagai macam fitnah yang dahsyat. Wa yaksurul haraja, dan banyak terjadi al-haraj. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah al-haraj? Beliau menjawab, itu adalah pembunuhan-pembunuhan, pembantaian-pembantaian. Dan iwa fila azinallah wa iyakum, zaman ini tentunya sudah kita rasakan. Zaman di mana kita merasa kemaksiatan begitu merajalela. Kalau dulu orang berbuat zina sembunyi-sembunyi, dan orang berbuat zina dikucilkan dan dicaci di tengah masyarakat, dan mereka adalah orang-orang yang terhina di pandangan masyarakat, namun sekarang justru perzinaan merajalela dan terang-terangan. Bahkan disaksikan oleh masyarakat, wal'iyadzubillah, bahkan sebagian muslimin yang telah mengenal ilmu, dengan senangnya dia menyaksikannya, perilaku perbuatan zina itu. Di mana ia menyaksikannya? Video-video yang tersebar. Dan ini menjangkit masuk di tengah-tengah pemuda-pemuda Islam. Video ini disebar lewat HP. ya, memori-memori yang mereka dapatkan di dalamnya. Bahkan antum sendiri yang tidak sengaja terkadang ketika membuka laptop dan semisalnya, kadang muncul pornografi yang seperti itu. Ya, apalagi ikhwan barakallahu fikum bagi orang yang imannya lemah. Artinya menunjukkan betapa umat ini sudah berkurang dan sangat berkurang rasa malunya disebabkan kurangnya ilmu yang ada pada mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ikhwan fillah barakallahu fikum, ya, di tengah-tengah kehidupan ini pada akhir zaman fitnah terus bergulir dan kejahatan terus muncul. Kemudian ikhwan fillah barakallahu fikum, di sini akan kita sampaikan beberapa hal berkenaan dengan huru-hara menjelang hari kiamat, yaitu di antaranya munculnya Dajjal. Dan ini adalah sebelum munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dari Anas, nah, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, beliau menuturkan yusbihur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara anid dajjal qad ala sautahu wa khafadahu hatta dhanna anna dajjal fi nakhlah wa nakhafu anhu. Di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Dajjal dengan suara yang lantang, seakan-akan Dajjal itu dekat sehingga kami mengira Dajjal sudah ada di kebun kurma. Kami pun takut darinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairud Dajjal akhwafuni alaikum fa yakhruj wa ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum wa inna yakhruju wa lastu fiikum wa yakhruju wa lastu fiikum famru'un hajijun nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Rasulullah SAW menyebutkan, hanya Dajjal yang sangat kutakutkan akan menimpa kalian. Sungguh andaikan dia keluar dan aku di tengah-tengah kalian, maka aku yang akan menghalaunya, aku yang akan membentengi kalian darinya. Namun jika ia keluar dan aku tidak ada di tengah-tengah kalian, maka masing-masing diri kalian yang harus berlindung, melindungi dirinya kepada Allah, dia berlindung. Allah adalah pelindungnya atas setiap muslim. Innahu syabun ja'dun qatatun ainuhu tafiyatun. Sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang pemuda yang ia berambut keriting, matanya menonjol keluar seperti biji anggur yang menonjol, ya, buah anggur. Wa innahu yahruju min khillatin bainasyam wal iraq. Dan sungguh Dajjal itu keluar antara Syam dan Irak. Ya, Syam ini Syria, ya, sekitarnya. Dan Irak. Fa'asa yaminan wa shimalan. Dan Dajjal membuat kerusakan ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri. Ya ibadallah usbutu. Wahai hamba Allah, tetap kalian dalam agama kalian. Kokohlah kalian dalam agama kalian. Qulna ya Rasulullah kam labisahu. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal itu tinggal di bumi? Berapa lama Dajjal itu tinggal di bumi ketika itu? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, arba'ina yauman. Yaumun kasanatin. Wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin wa sa'iru ayyami ka ayyamikum. Beliau menuturkan satu hari sama dengan satu tahun. Dajjal tinggal di bumi 40 hari. Namun satu hari pertama seperti setahun. Satu hari berikutnya seperti satu bulan. Dan satu hari berikutnya seperti satu Jum'ah. Satu pekan. Dan sisanya seperti hari-hari kalian. Kami bertanya, ya Rasulullah, apa nusalli yawma, ya, laylan. Apakah kami sholat cukup sehari semalam? Ketika hari setahun namanya, apakah kita sholat seperti sholat sehari semalam saja? Maka beliau menjawab, uqduru lahu qadru. Kalian perhitungkan. Sesuaikan dengan hari-hari biasa kalian sholat. Makanya ikhwah, harus punya ilmu kita. Ya. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan, bergerak di muka bumi ini? Beliau menjawab, kal ghaisi istadbartahurri. Dia berjalan seperti halnya hujan yang ditiup angin yang amat sangat kencang. Cepat dia berjalan. Membuat kerusakan kian kemari. Faqala, kemudian beliau mengatakan, fayamurru bil hayyi fayad'uhum fayastajibuna lahu fayamurus sama fatumtiru wal ardu fatanbutu wa taruhu alaihim syarihatuhum wa hiya atwalu ma kanat dhurri. Beliau menjawab, beliau menuturkan, kemudian Dajjal pun melewati satu perkampungan lalu menyeru mereka, kemudian mereka pun memenuhi seruan Dajjal. Maka ketika itu Dajjal perintahkan langit turun hujan, maka hujan pun turun. Perintahkan bumi keluarkan tanaman, maka tumbuh tanaman dan menjadi gemuk binatang-binatang ternak mereka. Perhatikan ya, wabarakallahu fikum, fitnah sebegitu dahsyat. Karena dalam hadis yang lain belum menuturkan, menjelang turunnya Dajjal satu tahun, ya, pada tahun sebelumnya, ya, satu tahun sebelumnya akan berkurang sepertiga, ya, tiga tahun sebelum munculnya sepertiga bumi air hilang. Pada tahun kedua, dua tahun sebelumnya setengahnya. Ya, air ini hilang. Satu tahun menjelang munculnya, bumi ini kering. Kering. Tandus. Makanya ketika Dajjal masuk ke dalam satu perkampungan, menyeru mereka untuk mengimaninya. Kemudian manusia pun beriman, maka diturunkan dari langit hujan. Hujan turun. Diperintahkan langit turunkan hujan, hujan pun turun. Semakin beriman manusia kepada Dajjal, bumi tumbuh-tumbuhan kembali, binatang kembali gemuk, dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yamurru bil khazbah fa yaqulu ka akhir, ya, ketika Dajjal ini kemudian dia, ya, melewati bil hayyi fayad'uhum fayuddu wa yamurru birajul fayuqtal. Ketika Dajjal melewati satu kampung, menyeru mereka, fayaruddu, ya, wa amadahu. Ketika itu mereka itu menolak ajakan Dajjal, maka Dajjal pun ya'muru birajulin. Dia kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa amadahu alaihi. Dia menolak ajakan Dajjal, maka Dajjal kemudian memerintahkan kepada mereka untuk membinasakan kampung itu. Sampai diperintahkan seorang didatangkan, fayadribuna bisayf, dipukul, dipenggal dengan pedang, fayaqtahu hislataini, dibelah menjadi dua bagian. Sumayad'uhu fayuqbilu ilaihi yatahalawajuhu, dipanggil, didatangkan, ditanya untuk beriman, tetap dia tidak mau beriman. ini adalah orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran orang yang beriman. Dia tidak akan terfitnah dengan fitnah dajjal sampai pun diperlakukan seperti itu. Maka ihwa barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'ud dajjal hatta yanjulu fi nahiyatil Madinah. Dajjal itu akan datang nanti menjelang hari kiamat dan dajjal akan mendatangi kota Madinah. Summa tarjiful Madinah salasa rajafat. Namun Madinah berguncang, terjadi gempa yang dahsyat, 3 kali guncangan. Fayahruju ilaihi kullu kafirin munafikin. Keluar dari itu, ya, dari Madinah itu seluruh orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, la yadkhul Madinah ru'abil masih dajjal. Tidak akan masuk ke kota Madinah, ya, kemelut fitnah dajjal. Walha yauma idin sam'atu abwab, di mana Madinah ketika itu ada 7 pintu. Ala kulli babin malakan, yang di tiap-tiap pintu itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya fi la barakallahu fikum. Mungkin sedikit kami akan sampaikan beberapa perihal tentang masalah dajjal agar kita tidak terkecoh dengan fitnah dajjal. Kalaupun kita bisa selamat darinya, maka rahmat Allah atas kita tentunya. Kalau ternyata kita menjumpainya, waspadalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan dan memberi contoh kepada kita untuk berlindung dari dahsyatnya dajjal. Dan kita baca setiap kali apa? Menjelang kita salam dalam sholat kita. Ya. Namun ya barakallahu fikum, walaupun sedahsyat itu, dajjal bagi Allah adalah perkara yang remeh. Seperti disebutkan dalam hadis berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Mughirah bin Syu'bah, sa'ala hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ani dajjal. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal. Aksara ma sa'altu wa innahu qala li, dan ini banyak yang ditanyakan kepada beliau tentang ini oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ma yadurruka minhu, tidaklah ia membahayakan kepada kalian. Qultu li annahum yaqulun, aku bertanya karena manusia banyak berkata, inna ma'ahu jabalun khubzin wa nahrun ma, karena dajjal itu membawa gunung roti dan membawa air, ya, sungai bersih air. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan terkecoh. Huwa ahwana 'ala Allah. Ya, yang demikian itu mudah bagi Allah. Ingat ikhwah, pada dajjal itu dia membawa api dan membawa air. Orang yang beriman kepada dajjal akan dimasukkan ke dalam air. Akan diberinya air, diberinya kesejukan. Namun itu hakikatnya adalah api. Sedangkan orang yang ia mendustakan dajjal, maka itu akan dimasukkan di dalam apinya dajjal. Dan itu hakikatnya adalah api pada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Keselamatan bagi orang-orang yang masuk apinya dajjal. Kemudian ihwa barakallahu fikum, hal yang kemudian mengejutkan lagi, ketika dajjal sedang merajalela kedahsyatannya, ketika dajjal sedang dalam keadaan ia melangsungkan fitnahnya, kemudian Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang Nabi Isa kemudian, ya, mengikuti dajjal itu dan kemudian membunuh dajjal. Beliau menuturkan, summa qala Rasulullah SAW, fa baina huwa ala dzalik idh ba'athallahu azza wa jalla al-masih ibni maryam. Ketika dajjal dalam keadaan merusak dengan kerusakan yang dahsyat di muka bumi ini, Allah mengutus Al-Masih ibni Maryam. Fayanjilu inda manaratil bayadha. Isa ibni Maryam dia turun pada menara yang putih, syarqiyah Dimaskah, di sebelah timur Dimaskah, yaitu antara yang beliau baina mahrudataini. Wajian yadahu ala ajnihati malakaini, dalam keadaan Nabi Isa itu memakai dua pakaian yang warna kekuning-kuningan, dan ia menempelkan telapak tangannya pada sayap malaikat, fayatba'ahu fayudarikahu fayaktuluhu. Kemudian Nabi Isa pun mengikuti Dajjal dan mendapatkannya lalu membunuhnya. Inda babi Lud disyarqi, berada di pintu Lud bagian timur. Atau dalam hadis yang lain beliau menyeturkan, fabainahum kadzalika id auha Allah azza wa jalla Isa bin Maryam, inni qad akhrajat ibadan min ibadi la yadani laka biqitalihim fahawis ila at-tur. Hadirin, setelah Dajjal ini terbunuh, kemudian masih ada muncul fitnah yang berikutnya, yaitu fitnah datangnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kemudian Rasulullah SAW ingatkan kepada kita setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa. Dan antum nanti akan bisa baca kelengkapannya dari buku atau kitab Tanda-Tanda Hari Kiamat, bagaimana Nabi Isa turun dari langit dan turun diantar oleh malaikat, dua malaikat. Nabi Isa turun dari sayap malaikat, dan beliau turun di kubah putih, menara yang putih, di salah satu masjid yang ketika itu kaum muslimin sedang menjalankan ibadah sholat dan sudah iqamah. Kemudian Nabi Isa ikut sholat bersama mereka, yang kemudian Nabi Isa sholat di belakang imam tersebut. Kemudian Nabi Isa mendatangi Dajjal, dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dia punya badan pun meleleh, mencair seperti garam yang dimasukkan air. Meleleh badannya. Namun Nabi Musa hunuskan tombaknya, kemudian terbunuhlah Dajjal, dan nampak darah di ujung tombak. Bahwa Dajjal mati dibunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian yafillah barakallahu fikum, beliau menyebutkan setelah itu Allah wahyukan kepada Isa ibni Maryam, bersungguh aku keluarkan hamba dari hamba-hambaku yang engkau tidak mampu untuk memeranginya, maka larilah engkau ke gunung, minggirlah, menyingkirlah. Fayab'asullahu azza wa jalla Ya'juj wa Ma'juj, Allah kirimkan Ya'juj dan Ma'juj. Wahum kama qala Allah ta'ala, dan Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj itu seperti yang kita dengar dari firman Allah ta'ala, min kulli hadabin yansilun, mereka akan turun dari tempat-tempat yang tinggi, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita kaum mu'minin dalam surat Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun, sudah amat dekat bagi manusia hisab mereka. Artinya amat dekat kiamat kepada kita manusia, dalam keadaan manusia itu lalai, lagi berpaling. Ma yatihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa samtumuhu wa hum yal'abun, dan tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendengarnya namun mereka terus lalai dan bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka dalam keadaan lalai. Kemudian Allah katakan, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun, sungguh orang-orang yang memang akan Allah kenakan bagi mereka azab Allah ta'ala, mereka tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, walaupun datang kepada mereka berbagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, hatta yaraul azabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Ini Allah sebutkan dalam surat Yunus. Kemudian sampai pada ayat Allah berikutnya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai ketika dibukakan benteng Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, dan Ya'juj Ma'juj turun dari tempat yang tinggi begitu cepat. Ini adalah berita dari Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis lewat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuftahu Ya'juj wa Ma'juj yakhrujuna 'alan nasi kama qala Allah, akan dibuka pintu atau benteng Ya'juj dan Ma'juj, mereka keluar kepada manusia sebagaimana yang Allah katakan, min kulli hadamin yansilun, dari tempat yang tinggi mereka turun begitu cepat. Fayakhshawnal arda, dan mereka kemudian mengepung bumi ini. Wayanhajul muslimun anhum ila madainihim, kaum muslimin pun kemudian menghindarinya, berlarian menghindar masuk ke dalam benteng-benteng mereka. Wayadmuna ilaihi mawashiyahum, dan mereka membawa serta lari binatang ternak mereka. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj yasrabuna miyahul ardh, mereka minum air yang ada di bumi. Hatta inna ba'dahum la yamurru bin nahri, sampai orang yang di belakang mereka itu mendapati sungai, ya, wa yasrabuna ma fihi hatta yataraku sababan yabasa, didapati sungai itu kering karena diminum habis oleh mereka. Ini Ya'juj dan Ma'juj, setiap sungai yang dia lewati diminumnya airnya habis. Bahkan Danau Tobariah yang besar, Ya'juj Ma'juj turun minum air danau itu kering. Sehingga orang yang datang setelah mereka mendapati, apa kata mereka? Ya, yamurru bidzalika nahr fa yaqul qad kana hahuna ma marratan, ini kemarin kulihat ada air, ternyata kering, tidak ada lagi. Semua manusia yang didapatinya dibinasakan. Hatta idza lam yabqa minan nas illa ahadun fi hisinin aw madinatin, sehingga ketika manusia tidak tersisa, semua telah dibinasakan Ya'juj dan Ma'juj kecuali yang berlindung di benteng-benteng atau di ya kota-kota mereka berlindung. Qala qailuhum, seorang dari pasukan Ya'juj dan Ma'juj berkata, haula ahlul ardi qad faraghna minhum, mereka penduduk bumi sudah kita binasakan semua. Anggapan dari Ya'juj dan Ma'juj melihat manusia telah kosong, tidak ada manusia yang nampak oleh mereka, mereka bunuh, mereka banteng kecuali yang berlindung di benteng-benteng. Mereka berkata, manusia telah habis. Ya. Kemudian kata Ya'juj dan Ma'juj, baqiya ahlus sama, sekarang giliran penduduk langit katanya. Qala Rasulullah SAW kemudian bersabda, summa yahaju ahaduhum hirbatahu summa yarmi bi'ila sama. Seorang dari Ya'juj dan Ma'juj, ya, pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini kemudian mencabut belati-belati mereka atau sangkur-sangkur mereka, dan mereka mengarahkan ke langit, dilemparkan ke langit, dan mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit. Fatarji'u muhtabinatun, ya, muhtadibatun dima'an dibala'in wal fitnah, dan kembali panah-panah yang mereka lempar itu dengan berlumur darah sebagai ujian bagi mereka dan cobaan. Mereka pun bangga bahwa kami telah membinasakan penduduk langit beserta penduduk bumi, sehingga mereka merasa kuasa di muka bumi ini. Kalau antum lihat kisah ini, mirip dengan ucapan siapa kira-kira? Fir'aun. Ketika Fir'aun menantang Musa, ya, bahwasanya kata Musa, Rab Musa dan Harun ada di langit. Fir'aun meminta dibangunkan menara yang tinggi, ya, untuk kemudian dinangit. Kemudian dia menantang Tuhannya Musa. Sama dengan ini, Ya'juj dan Ma'juj, setelah dibinasakan penduduk bumi, kemudian dia pun melemparkan ya, belati-belati mereka, tombak atau panah mereka, fatarji'u, kemudian panah-panah mereka, tombak-tombak mereka, ya, pisau-pisau, bayonet mereka, kembali kepada mereka, ya, dalam keadaan apa? Muhtadibatan dima, dalam keadaan berlumur darah, sebagai cobaan bagi mereka. Fabainahum ala dzalik, ketika mereka bangga dengan perilaku mereka itu, idh ba'asallahu dudan fi anakihim kanaghafil jaraj alladhi yakhruju fi anakihim fayusbihuna mauta. Maka Allah pun mengutus kepada mereka ulat-ulat yang keluar dari leher-leher mereka seperti ya, belalang. Terus keluar. Ya, menggerogoti mereka. Di leher-leher mereka. Maka seketika itu mereka semua Ya'juj dan Ma'juj mati. Ba'dum ala ba'din, bahkan mayat mereka baku tindis. Satu nindis satunya. Saling menindis. Karena banyaknya pasukan mereka. Ya, coba antum bayangkan. Kalau Danau Toba yang besar itu diminum airnya seketika habis. Ini orangnya sedikit atau banyak? Luar biasa. Tapi kita enggak bisa mencerna akal kita ini. Posisi sekarang di mana Ya'juj dan Ma'juj? Ya, dunia modern ini kan sudah canggih. Ada satelit, ada alat deteksi, ada alat ini, segala macam alat. Namun belum ada yang bisa mengungkap di mana posisi mereka. Ya, di mana posisi mereka? Yang jelas, Ya'juj dan Ma'juj seperti disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj itu ada dan mereka ada dari Bani Adam alaihi salatu wassalam. Mereka itu min waladi Nuh min Bani Yafis. Itu anak keturunan Nabi Nuh dari keturunan Yafis. Yang moyang mereka adalah moyangnya bangsa At-Tur. Hum ya'ishuna min wara'i jidhar. Mereka itu hidup di balik dinding. Dinding yang kita tahu, Bana Dzulqarnain, yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Maaf, ini bukan Dzulqarnain, Al-Makassari. Nah, ketika Dzulqarnain ini ya, diadui oleh rakyatnya bahwa mereka, manusia mengadu kepada Dzulqarnain tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dia meminta bantuan mereka untuk kerjasama. Membuat benteng yang terbuat dari potongan besi yang dijur dengan timah meleleh. Kemudian dicorkan di situ sehingga menjadi benteng yang kokoh. Nah, dan setelah selesai, kemudian dia mengatakan, Hadza rahmatum mir Rabbi. Fa'idha ja'a wa'du Rabbi ja'alau daka'a wa'kan wa'du Rabbi haqqa. Ini adalah karena rahmat dari Rabbku. Nah, dan hadirnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti akan datang janji Allah, maka benteng ini pun akan terbongkar lagi. Inilah hadirin menjelang hari kiamat. Muncul Ya'juj dan Ma'juj. Dan siapa yang membinasakan Allah? Dengan apa? Lihat hadirnya dimuliakan Allah. Ketika itu Allah mengutus ulat yang menggerogoti leher mereka. Banyak seperti belalang yang merayap itu. Sehingga mereka seketika itu mati. Dan menyerulah seorang penyair, Ya ma'asyaral muslimin, ala ubashiru fa inna Allah qad kafakum aduwakum. Hai kaum muslimin, gembiralah kalian. Sungguh Allah telah menolong kalian dari musuh-musuh kalian. Maka mereka kaum muslimin keluar dari benteng-benteng mereka. Nah, kemudian yang fila barakallahu fikum, beliau menuturkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, fa bainahum kadzalik, Kita lanjutkan bacaan tadi. Fayamasullah azza wa jalla Ya'juj wa Ma'juj. Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj keluar seperti yang katakan min kulli hadabin yansilun. Fayarhabu Isa wa ashabuhu, kemudian Nabi Isa pun merasa khawatir dengan para sahabatnya. Dia mengadu kepada Allah. Ya, fayarhabu Isa wa ashabu ila Allah azza wa jalla. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah azza wa jalla. Fayursilu alaihim naghfan fi riqabihim fayusbihuna farsa kamati nafsin wahidatin. Nabi Isa minta kepada Allah ya untuk menolong mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Allah kemudian kirim kepada mereka cacing-cacing atau ulat-ulat seperti cacing itu yang menggerogoti leher-leher mereka dan daging-daging mereka sehingga mereka seketika menjadi mayat-mayat seperti mayat satu orang. Wa yabitu Isa wa sabu fala yajiduna fil adhi baitan ya illa qad mala'ahu jahmahum wa natinuhum. Kemudian ya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya tidak mendapatkan di muka bumi satu rumah pun kecil penuh dengan ya bau busuk dari bangkai-bangkai mereka, bau busuk menyengat di seluruh penjuru karena bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang begitu banyak. Fayarhabu Isa wa ashabu ila Allah. Kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah dan para sahabatnya. Fayursalu alaihim tayra ka'anakil bukhti fatahmiluhum fatatruhum haitsu syaa Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah pun mengirim sekelompok burung-burung yang besar. Yang leher burung itu seperti leher unta. Kayak apa burungnya besarnya? Kalau burung besarnya kayak leher unta, berarti burungnya kayak apa? Kecil atau besar? Biasa burung itu besar leher atau besar badan? Tentunya besar badan. Ya. Lehernya kayak unta, berarti badannya besar. Burung apa? Wallahu a'lam. Allah kirim burung yang lehernya seperti leher unta. Lalu burung itu membawa satu-satu mayat mereka. Dilempar kemana yang Allah kehendaki. Ini kejadian ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah. Wa qala Rasulullah SAW yursalullah azza wa jalla matara. Setelah ini mayat-mayatnya hilang. Dibawanya oleh burung-burung itu tadi. Dibuang kemana? Disebutkan dibuang ke arah timur, entah kemana. Kemudian yursilullah azza wa jalla matara, Allah mengirimkan hujan. La yakun minhu baitun wa barin wala madarin arba'ina yawman fayaghsilul arda hatta yataruqaha kazzalafah. Hujan yang amat sangat deras ya, sampai-sampai rumah yang sederhana maupun rumah yang mewah semua ya, kena hujan deras itu. Tidak mampu menahan hujan deras itu. Sehingga bumi terbasuh. Tersirami bumi seluruhnya. Bersih seperti cermin. Tidak tersisa. Fayuqalu lil adi anbati samarataki. Ya. Kemudian setelah bersih bumi kayak cermin, kayak kaca. Mengkilat, bersih, tidak ada tersisa. Dan bau busuk hilang. Ya, dengan hujan yang 40 hari turun. Kemudian diperintahkan kepada bumi, wahai bumi, keluarkan buah-buahanmu. Warudi barakatuki, dan keluarkan, kembalikan barokahmu. Qal, kata Rasulullah SAW, fayama idin yakulu nafar minar rumanah. Ketika itu pun bumi mengeluarkan buah-buahan sampai-sampai buah yang ketika itu keluar, ya, belum pernah kita dapati di saat ini. Hari itu, ya ketika itu, sampai keluar pohon delima, buahnya itu, ya satu buah bisa dimakan oleh sekelompok orang. Bahkan kulit buah delima itu, ya bisa menjadi payung bagi seorang yang berlindung dari hujan dan dari panas matahari. Subhanallah hadirin, sebesar apa delimanya. Ya, dimakan sekelompok orang itu dia kenyang semuanya. Ini luar biasa bunga apa buahnya. Delima raksasa ini. Tidak pakai ditimbang lagi. Dan subhanallah sampai-sampai kata beliau juga ya, di samping orang berlindung dari kulit. Wa yubarik fir risli hatta anna lakhata minal ibil latakfi fi'ama minan nas. Diberkahi pula binatang-binatang ternak susunya sampai satu ekor unta yang diperah bisa mencukupi satu ya satu suku manusia. Bahkan satu ekor sapi yang diperah bisa mencukupi satu kampung manusia. Ya, satu ekor kambing bisa mencukupi sekelompok manusia, beberapa keluarga. Saking apa? Makmurnya. Kemudian hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bumi makmur luar biasa. Dan ini di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian wa barakallahu fikum. Ketika bumi dalam keadaan kembali makmur. Keamanan begitu ya, dirasakan oleh manusia. Tidak ada orang yang dia itu kelaparan. Tidak ada orang yang merasa khawatir. Tidak lagi ada orang yang merasa ketakutan. Dajjal sudah tiada. Ya'juj Ma'juj telah binasa. Semua ya, telah tiada. Tinggallah yang ada kemakmuran bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan manusia mendapatkan seperti itu barokah bumi. Buah-buahan melimpah luar biasa. Air susu pun melimpah luar biasa. Fabainahum ala dzalik. Ketika keadaan bumi seperti itu makmurnya, seperti digambarkan Rasulullah SAW, orang mau sedekah semua orang enggak ada yang mau terima. Karena makmurnya luar biasa. Ketika itu kata Allah Taala, idba'asallahu azza wa jalla rihan thayyibatan. Allah kemudian mengirim bagi mereka angin yang sangat na'am, sangat wangi. Angin yang sangat lembut, halus, ya, semerbak harum wanginya. Allah kirimkan angin berhembus, tahta abatihim, yang menembus di bawah ketiak-ketiak mereka. Fatakabidur ruha kulli muslim, dan angin ini pun mencabut setiap ruh muslim, mencabut ruh setiap muslim. Awqala kulla mu'min, atau setiap mu'min. Wayabqa syirarun nas, dan tinggal tersisa manusia-manusia yang paling buruk. Ya taharujuna taharujul hamir, yang mereka itu ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan terang-terangan seperti keledai yang melakukan zina terang-terangan. Maka ketika itu wa alaihim taqumus sa'ah, ketika itulah terjadi hari kiamat. Nabi Muhammad barakallahu fikum. Ini secara ringkas kejadian yang dahsyat menjelang hari kiamat. Fitnah yang luar biasa. Fitnahnya Dajjal yang telah membuat kerusakan merajalela di muka bumi ini. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah, sehingga salah satu cara untuk kita bisa selamat dari Dajjal, dari tiga cara yang beliau ajarkan kepada kita, kita berlindung masuk ke kota Mekah atau Madinah. Ini untuk selamat dari Dajjal. Yang kedua, kita membaca terus 10 ayat dihafal dari surat Al-Kahfi. Ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Terus yang berikutnya, lari menghindar Dajjal. Untuk menyelamatkan diri Dajjal, jangan mendekat. Lari menghindar ke gunung. Cari tempat berlindung. Ketika muncul Dajjal, jangan kita menganggap saya tidak akan mungkin terfitnah. Saya tahu Dajjal itu begini-begini. Hadirin, bisa jadi ketika kita ketemu, kemudian kita guncang dan kita menjadi pengikut Dajjal. Wa'iyadzu billah. Maghrib jam berapa? Nah? Jam 6. Nanti kita badal maghrib ya. Dan ya'fila barakallahu fikum. Bersama Dajjal itu ada pasukannya yang memerangi kaum mukminin, dan mereka adalah orang-orang dari kalangan Yahudi, dan bersama mereka para pengikut Yahudi. Namun ini nanti insyaallah akan kita singgung pada pertemuan ba'dal maghrib. Kita lihat ikhwan, setelah makmur bumi seperti itu, Allah mengirim angin yang segar, sejuk, harum, menerpa setiap mukmin yang ada iman walaupun sebesar bisawi iman di dadanya. Kemudian mati seluruh mukmin, ya. Yabqa syirarun nas yataharujuna taharujal hamid. Tinggal manusia-manusia paling buruk, mereka itu berperilaku seperti keledai. Ya, teriakannya enggak ada maknanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus sa'ah hatta la taqula fil ardi Allah. Tidak terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi tidak lagi orang yang mengucapkan Allah, menunjukkan betapa buruknya manusia ketika itu. Ya, dan itulah kiamat terjadi. Terakhir kali setelah ini adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ketika itu manusia semua beriman, manusia bertaubat, namun Allah tidak menerima taubat mereka. Dan ketika itulah apa yang Allah katakan, ya, wa nafakha fi sur, ditiuplah sangkakala dan terjadilah idza zulzilatil ardu zilzalaha, terjadilah keguncangan bumi ini dengan guncangan yang amat sangat dahsyat, sampai-sampai bumi keluarkan segala apa yang dikandungnya, gunung semua tumpahkan kandungannya, bahkan idzal fiharu fujirat, ketika samudra ditumpahkan, samudra sudah dibalik keadaannya, sehingga yang muncul dari bawah laut adalah api yang menyala, merajala menyebar ke seluruh penjuru bumi ini, manusia semua binasa. Ya, semua yang di muka bumi ini semua binasa. Tidak ada yang tersisa. Bumi habis. Ya, Allah gulung langit bumi semua. Digenggamnya oleh Allah Ta'ala dalam digulungnya. Kemudian hadirnya dimuliakan Allah. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah sebentar kita lanjut baca sholat maghrib. Dan ya wabillah barakallahu fikum. Kita tidak membahas secara rinci satu-satu dari apa yang diuraikan dalam hadis Nabi tadi SAW. Ya, bagaimana kejadian peperangan demi peperangan yang terjadi. Namun dari apa yang diucapkan para ulama kita Ahlus Sunnah, ya, kejadian demi kejadian yang antum saksikan ini, dan pembantaian-pembantaian kepada kaum muslimin yang terjadi di sekitar Irak, Syria dan sekitarnya sampai di negeri Yaman, jangan sampai ini adalah awal muncul tanda-tanda itu semua. Berlindunglah kita kepada Allah dari fitnah Dajjal, yang sungguh kita, ya, tidak mungkin selamat ke dalam pertolongan Allah Ta'ala. Dan kata Rasulullah SAW, fitnah akan muncul dari sebelah timur tempat munculnya tanduk syaitan. Dan beliau mengarahkan di mana itu. Nanti kita akan bacakan hadisnya insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita persiapan maghrib. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.